Haleluya. Puji nama Tuhan. Kita sekali lagi dapat bersama-sama dalam ibadah online gereja FLF. Bersyukur penyertaan Tuhan, pimpinan Tuhan baik untuk kita semua hari ini. Haleluya. Kita penuh dengan sukacita yang daripada Tuhan. Haleluya Tuhan Yesus. Itu baik bagi kita. Oke, mari kita terus belajar firman Tuhan pada sore hari ini, malam hari ini. Oke, satu pelajaran daripada firman Tuhan yang saya mengajak kita belajar bersama. Kita membaca daripada Lukas pasal 9 ayat 57 sampai 62. Oke. Oke, saya baca tajuk besarnya dalam pembacaan itu hal mengikut Yesus. Ayat 57. Ketika Yesus dan murid-muridnya melanjutkan perjalanan mereka, berkatalah seorang di tengah jalan pada Yesus, "Aku akan mengikut engkau, kemana saja engkau pergi." Yesus berkata kepadanya, "Serigala mempunyai liang dan burung mempunyai sarang, tetapi anak manusia tidak mempunyai tempat untuk meletakkan kepalanya." Lalu ia berkata kepada seorang lain, "Ikutlah aku." Tetapi orang itu berkata, "Izinkanlah aku pergi dahulu menguburkan bapakku." Tapi Yesus berkata kepadanya, "Biarlah orang mati menguburkan orang mati, tapi engkau pergilah dan beritakanlah kerajaan Allah di mana-mana." Dan seorang lain lagi berkata, "Aku akan mengikut engkau, Tuhan, tetapi izinkanlah aku pamitan dahulu dengan keluargaku." Tapi Yesus berkata, "Setiap orang yang siap untuk membajak tetapi menoleh ke belakang tidak layak untuk kerajaan Allah." Mari kita berdoa, pimpin dalam doa. Tuhan Bapa di sorga, dalam nama Tuhan Yesus, kami mau datang kepada Engkau pada saat ini Tuhan, berdiam di hadapan Engkau Tuhan, mau belajar daripada firman-Mu. Tolong kami Tuhan, sertai kami di dalam pembelajaran firman-Mu Tuhan. Saya percaya setiap yang kami belajar itu adalah daripada Engkau Tuhan yang memberikan kekuatan bagi kami. Terima kasih menjemput kuasa Roh Kudus-Mu Tuhan menyertai kami pada saat ini. Sertai kami di dalam setiap perkataan ataupun firman Tuhan yang kami belajar pada saat ini Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Ini doa kami. Kami serahkan semuanya hanya di dalam nama-Mu. Haleluya. Amin. Haleluya. Oke, pada hari ini saya ingin kita belajar bersama dalam satu tema yang saya berikan, yaitu harga mengikut Kristus. Harga mengikut Kristus. Nah, kita tahu di dalam Alkitab ini perkataan murid sering kita temui dan sering kita dapat. Di sini kalau kita perhatikan bahwa orang Kristen dipanggil bukan untuk menjadi orang percaya saja, tetapi juga untuk menjadi murid, murid Yesus. Murid Yesus berarti adalah orang yang meneladani Tuhan Yesus, orang yang melakukan apa yang Tuhan Yesus lakukan. Kita menjadi murid Yesus, dan ini memerlukan satu komitmen dan harga supaya kita mempunyai gaya hidup dan tindakan yang sama seperti yang dilakukan Tuhan Yesus di dunia ini. Mungkin inilah yang kita baca daripada percakapan Tuhan Yesus dalam pembacaan kita sebentar tadi dalam Lukas pasal 9 57 sampai ayat yang ke-62. Oke, di dalam percakapan ini ada tiga hal yang Tuhan Yesus katakan. Dan apa yang Tuhan Yesus katakan ini mungkin ini mewujudkan kita saat kita membacanya. Okay. Nah, kalimat yang sangat dalam, dan disinilah kita melihat bagaimana nilai kemuridan itu kita dapat perhatikan. Oke, untuk menerima Tuhan Yesus ataupun Kristus itu adalah percuma. Oke, kita menerima anugerah keselamatan itu secara percuma. Tetapi untuk mengikuti Yesus, ada harga yang harus kita bayar. Okay. Tetapi untuk melayani Yesus, kita membayar harga dengan segala-galanya. Artinya komitmen dan harga kita untuk mengikut Yesus itu perlu untuk kita lakukan. Oke, yang pertama kita perhatikan daripada ayat 57 dan 58. Oke, sekali lagi saya baca ayat 57 dan 58 dikatakan di sana. Ketika Yesus dan murid-muridnya melanjutkan perjalanan mereka, berkatalah seorang di tengah jalan kepada Yesus, "Aku akan mengikut engkau kemana saja engkau pergi." Yesus berkata kepadanya, "Serigala mempunyai liang dan burung mempunyai sarang, tetapi anak manusia tidak mempunyai tempat untuk meletakkan kepalanya." Oke, hal yang pertama yang saya ingin kita belajar bersama pada sore hari ini, malam hari ini, yaitu kita berani. Berani untuk kehilangan kenyamanan dalam hidup kita ini. Okay, keluar daripada comfort zone. Yes, seperti yang banyak orang katakan. Okay. Di zaman Tuhan Yesus, biasanya guru-guru ya agama mengajar berkeliling bersama murid-muridnya untuk saling bersama-sama. Okay, mereka sentiasa mempunyai pengikut yang banyak, mempunyai tempat-tempat yang baik, dan mereka mempunyai makanan yang cukup. Okay. Banyak orang yang mengira apabila mereka mengikut Yesus, mereka akan mendapat posisi ataupun tempat yang aman ataupun nyaman. Okay. Sama seperti orang yang bertanya kepada Yesus dalam ayat 57 tadi, yang mengira dan mengharapkan bahwa ia dapat mendapatkan keamanan, kenyamanan hidup dengan mengikuti Yesus. Tapi Yesus tahu latar belakang pertanyaan orang tersebut. Yesus tidak seperti guru-guru yang lain. Yesus mengajar di mana saja, bila saja, Tuhan Yesus sentiasa mengajar, ya. Ia mengajar di tempat yang baik, ya. Ia mengajar di tempat yang kurang baik juga. Bahkan Yesus tahu bahwa ia akan menderita sampai kematiannya di Yerusalem. Jika kita menyebut diri kita sebagai murid Tuhan Yesus, apakah kita siap untuk meninggalkan kenyamanan hidup dan lebih mementingkan pekerjaan Tuhan ini? Ini yang harus kita selidiki, harus kita koreksi dalam kehidupan kita masing-masing pada saat ini. Apakah kita siap untuk meninggalkan kenyamanan hidup yang kita alami dan lebih mementingkan pekerjaan Tuhan itu? Ya, mari kita pada hari ini kita berani untuk meninggalkan kenyamanan hidup kita ini, dan kita mau mengatakan bahwa kita mau melakukan pekerjaan itu Tuhan. Kita mau mementingkan pekerjaan Tuhan yang Tuhan berikan kepada kita. Yang kedua, kita lihat daripada ayat 59 sampai 60. Dikatakan di sana, lalu ia berkata kepada seorang lain, ikutlah aku. Tapi orang itu berkata, izinkanlah aku pergi dahulu menguburkan bapakku. Tapi Yesus berkata kepadanya, biarlah orang mati menguburkan orang mati, tapi engkau pergilah dan beritakanlah kerajaan Allah di mana-mana. Yang kedua, kita berani memberi prioritas untuk pekerjaan Tuhan itu. Salah satu harga yang harus kita bayar sebagai pengikut Kristus adalah memberikan keutamaan, memprioritaskan pekerjaan Tuhan itu. Di dalam pembacaan kita tadi yang dikatakan biarlah orang mati menguburkan orang mati, tapi ada satu terjemahan lain yang mungkin lebih tepat lagi, biarlah yang mengatakan bahwa biarlah tukang pengubur orang mati menguburkan orang mati. Masing-masing kita mempunyai keutamaan ataupun priority, tetapi biar masalah untuk menguburkan orang mati dikerjakan oleh tukang kubur. Tapi kita sebagai murid Tuhan Yesus, kita dipanggil dengan keutamaan untuk memberitakan Injil. Apakah kita siap untuk hal ini? Apakah kita siap untuk memberikan masa, memberikan waktu dan tenaga kita ketika kita melakukan pekerjaan Tuhan itu? Ini satu lagi pertanyaan yang harus kita selidiki, yang kita harus koreksi dalam kehidupan kita pada saat ini. Kita harus sentiasa berani untuk memberikan keutamaan prioritas untuk pekerjaan Tuhan yang harus kita lakukan pada saat ini. Okay. Yang ketiga, hal yang ketiga dalam ayat 61 dan 62 dikatakan di sana, dan seorang lain lagi berkata, aku akan mengikut engkau, Tuhan, tetapi izinkanlah aku pamitan dahulu dengan keluargaku. Tapi Yesus berkata, setiap orang yang siap untuk membajak, tapi menoleh ke belakang tidak layak untuk kerajaan Allah. Yang ketiga, kita berani untuk melakukan pelayanan dengan sempurna dan dengan satu rasa urgency. Okay. Komitmen kita sebagai pengikut Kristus dalam melakukan pelayanan dengan sempurna. Mengapa Tuhan Yesus berkata orang yang membajak tidak boleh menoleh ke belakang? Karena hasil kalau kita tahu bahwa orang yang membajak itu kalau dia sentiasa menoleh ke belakang, hasil yang bajakannya itu tidak akan sempurna. Okay. Kita harus benar-benar menggunakan talenta yang Tuhan berikan kepada kita. Melakukan pelayanan dengan sempurna. Okay. Dan melakukannya dengan satu sikap yang urgency. Sebab seperti yang dikatakan Tuhan Yesus sendiri dalam khotbahnya yang lain, yang dia mengatakan bahwa kerajaan Allah sudah datang. Urgensi kerajaan Tuhan itu tidak dapat ditunda-tunda lagi. Okay? Sekarang adalah saatnya untuk melakukan pelayanan Tuhan itu. Okay, mari kita pada hari ini, okay, jemaat gereja FLF, kita berani untuk keluar daripada comfort zone, daripada zone kenyamanan hidup kita. Okay, kita berani untuk memberikan prioritas untuk pekerjaan Tuhan. Kita berani untuk melakukan pelayanan dengan sempurna dan dengan urgensi. Ini adalah komitmen yang harus ada di dalam kehidupan kita sebagai pengikut Tuhan, sebagai murid Tuhan. Dan ini juga adalah harga yang harus kita bayar sebagai pengikut Tuhan, harga untuk mengikut Kristus. Mari kita sentiasa perhatikan kehidupan atau rohani kita masing-masing. Okay. Apakah kita sudah siap untuk melakukan ketiga hal yang kita pelajari pada hari ini? Okay. Yaitu kita berani untuk keluar daripada kenyamanan hidup, kita berani untuk memberikan priority untuk pekerjaan Tuhan, dan kita berani untuk melakukan pelayanan kepada Tuhan dengan sempurna. Mari kita menjadi murid yang mempunyai komitmen untuk melakukan pekerjaan Tuhan, berani untuk membayar harga, berani untuk terus melakukan pekerjaan Tuhan. Kita tidak perlu merasa takut. Okay. Pada saat ini kita tahu, kalau kita melihat gereja kita pada saat ini, gereja FLF, ya kita masih belum dapat mengadakan ibadah secara offsite. Kita hanya dapat melakukan ibadah secara online. Tetapi kita bersyukur dengan ibadah yang kita lakukan ini, kita sentiasa mendapat berkat yang baru. Kita sentiasa mendapat makanan rohani. Okay, kita sentiasa dapat belajar, dan kita bersyukur kita sentiasa dapat mengadakan ibadah setiap minggu. Dan ini adalah satu kebaikan Tuhan yang Tuhan berikan bagi kita. Saya percaya kita penuh dengan sukacita, kita penuh dengan rasa yang begitu mempunyai kasih untuk sentiasa setia bersama di dalam ibadah yang sentiasa kita adakan setiap minggu di gereja FLF ini. Haleluya. Mari kita terus menjadi murid Tuhan yang sentiasa tahu bahwa apa yang kita lakukan pada saat ini, kita tahu kita mau melakukan pelayanan untuk kemuliaan Tuhan saja. Haleluya. Terima kasih. Oke, firman Tuhan hanya sampai di sini. Dan mari kita terus berharap dan percaya kepada Tuhan Yesus. Kita minta Roh Kudus supaya sentiasa bekerja dengan luar biasa dalam kehidupan kita masing-masing. Dia mengajar kita untuk terus sentiasa bertakun kepada Dia. Sentiasa berani untuk mengambil ataupun menjadi orang yang sentiasa melakukan pekerjaan Tuhan. Haleluya. Terima kasih. Tuhan memberkati. Amin. Puji nama Tuhan.